ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: فبين أن التوحيد أن يميز بين القديم والمحدث، أي بين الخالق والمخلوق. وصاحب الفصوص أنكر هذا وقال في مخاطبه الخيالية الشيطانية له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ فخطأ الجنيد في قوله إفراد المحدث عن القديم، لأن قوله هو إن وجود المحدث هو عين وجود القديم كما قال في فصوصه. ومن أسمائه الحسنى العليا على من سواه، أي على من لسني على من سواه وما ثم إلا هو. هو أن على من enggak ada ziyadah, enggak ada ziyadah tapi di ziyadah ya, terus wa ma thamma illa huwa wa an madza wa ma huwa illa huwa fa'uluhu li nafsihi wa huwa ainul mawjudati fal musamma muhdatsatun hiyal apa ini aliyatu li dhatiha wa laysat illa huwa ila an qala fahuwa aynu ma batana wa huwa aynu ma dhahara wa ma thamma man yarahu ghayrahu wa ma thamma man yantiqu anhu siwahu wa huwa al-musamma Abu Sa'idin al-Khazari al-Kharrazi wa ghayru dhalika min al-Kharrazu wa ghairu dhalika min asma'i al-muhdatsati. Perhatikan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini, fa bayyana anna tauhida, di sini masih mengenai ucapan Al-Imam Junaid, Imam Ahlus Sunnah, yang beliau menyatakan tauhid itu adalah memisahkan yang hudus dan yang kidam. Memisahkan yang hudus dan yang kidam, yaitu memisahkan yang hudus, yang baru, dan yang kidam, yang azali. Ini penjelasan Al-Imam Junaid. Ya, ini maksudnya perbedaan antara khalik dan makhluk. Ya, taib. Nah, ifradul hudus, yang namanya ifradul hudus itu adalah al-khalq, makhluk. Ya, dari kidam, mesti dibedakan antara sifat-sifat yang hudus, yang baru, dengan sifat-sifat yang kidam, azali, yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Al-Imam Al-Junaid beliau membedakan antara khalik dan makhluk. Dan inilah tauhid. Sementara mereka, orang-orang sesat ini, mengatakan la farqa bainal khalik wal makhluk. Enggak ada bedanya itu antara khalik dan makhluk, sama aja. Ya, ini kaum ya orang-orang pengikut Ibnu Arabi. Ya, dari kalangan Wahdatul Wujud, mereka mengatakan iqraru bi wahdatul wujud. Ya, semuanya itu sama wujudnya. Ya, semuanya Allah, kata mereka. Anal wujudku lahu huwallah lan kisamalah. Semua yang berwujud ini adalah Allah semuanya. Saya, kamu adalah Allah, rumah ini adalah Allah. Ya, bahkan mereka mengatakan man qassamal wujuda ila khaliqin wa makhluqin fahuwa musyrik, kata dia. Kata orang-orang sesat ini, siapa yang membagi-bagi antara khalik dan makhluk, maka dia musyrik. Ini para penganut wahdatul wujud. Para penganut wahdatul wujud murtadun. Kafir mereka, sesat. Taib. Jadi menurut paham wahdatul wujud ini, ya kalau di Indonesia namanya manunggaling kaula gusti. Gitu. Ya, pengikut paham manunggaling kaula gusti. Ini pemahaman dari Ibn Arabi ini di Indonesia ini disebarkan oleh Syekh Siti Jenar. Ya, oleh Syekh Siti Jenar. Mereka menyatakan taksimul wujud ila khaliq wa makhluk. Nah, syirik itu adalah taksim, membagi, membeda-bedakan antara ya, khalik dan makhluk. Kata mereka semua yang ada di sini adalah wujud dari al-khalik. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Manunggaling kaula gusti. Semuanya itu adalah gusti Allah katanya. Semuanya. Pada wujud babi itu ada Allah, pada wujud setan ada Allah, pada wujud manusia ada Allah. Nauzubillah. Wahdatul wujud. Ah, mereka kufar. Kafir. Nah, jadi di sini Imam Junaid rahimahullah taala menjelaskan tauhid. Ya, beliau menjelaskan antara qadim dan muhdats. Ya. Membedakan antara qadim, sifat Allah yang qadim, dan muhdats makhluk. Yang maksudnya adalah perbedaan antara khalik dan makhluk. Ya. Wasahibul fusus, sementara penulis kitab Al-Fusus yaitu Ibnu Arabi angkara hadza. Mengingkari pernyataan Imam Junaid ini. Ya, Imam Junaid ini mereka mengingkarinya. Ya, termasuk di dalamnya Hallaj dan yang lainnya. Ya, penafsiran tauhid ini. Pokoknya dalam tafsir kaum wahdatul wujud di dunia ini enggak ada pembagian khalik dan makhluk. Semua yang berwujud itu adalah wujud Allah. Kata mereka. Nauzubillah. Ini kufurnya luar biasa ini. Ini akibat ya menelan filsafat. Kemudian ya wa qala fi mukhatabatihi al-khayaliyati asyaitaniyati lahu ya Junaid. Ibnu Arabi kemudian menyatakan saat berbicara dengan khayalan setannya, dia mengatakan, "Wahai Junaid." Ya, kata dia, kata Ibnu Arabi. Ini lagi ngayal dia. Ya, si Ibnu Arabi lagi ngayal. Hal yumayyizu bainal muhdats wal qadim illa man yakunu ghairuhuma. Ya, kata Ibnu Arabi, tidak ada yang membedakan antara muhdats makhluk dan qadim yaitu Allah melainkan adalah selain dari keduanya. Ya, nah, jadi sini khata'a al-Junaidah. Si Ibnu Arabi mencoba menyalah-nyalahin si Imam Junaid. Nah, ini Ibnu Arabi ini karena dia berpendapat dengan pendapat wahdatul wujud. Dia mengingkari Imam Junaid yang membedakan antara khalik dan makhluk. Ibnu Arabi berpendapat la farq bainahuma. Enggak ada. Ya, kalau memang dipisahkan, ya, jadi berarti ada sesuatu yang ketiga kata dia. Ya, sorot, ya berarti ada, berarti engkau menjadikan ada sesuatu yang ketiga. Ya, iya dan bila ini pernyataan sesat. Ya, padahal sesuatu yang ada ini cuma dua aja wujud ini, makhluk, khalik. Sesuatu yang ada wujud cuma dua. Makhluk atau khalik. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasah yang aslinya ini beliau mengutip dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya di Risalah Rububiyah, kullu masih Allah alam wa ana min dzalikal alam. Setiap selain Allah adalah alam. Apa itu alam? Makhluk. Jadi yang sesuatu yang berwujud cuma dua aja. Yang enggak ada wujud enggak usah kita hitung. Ngapain enggak ada wujud kita hitung-hitung? Ya, dah ada, enggak ada bentuknya buat apa dihitung. Nah, segala yang berwujud cuma dua, makhluk dan khalik. Udah itu aja. Mau besarnya kayak mau kecilnya makhluk itu makhluk di alam. Nah, ini diingkari oleh kaum wahdatul wujud. Nah, kalau di Indonesia ini, ya itu yang manunggaling kaula gusti. Nah itu. Tapi barakallahu fikum. Maka ya fakhatta al-Junaid fi qawlih. Maka si Ibnu Arabi ini gaya-gayaan dia menyalah-nyalahkan al-Imam Junaid dalam pernyataannya ifradul hudus anil qidam. Ya, yang namanya tauhid adalah membedakan antara hudus, muhdats, makhluk dari qidam Allah. Ya, li'anna qawlahu huwa inna wujudal muhdats huwa ainu wujudil qadim. Ya. Ya. Karena pendapatnya si Ibnu Arabi itu sendiri, karena wujud muhdas, makhluk, itu adalah wujud qadim. Qadim dari siapa? Allah itu sendiri. Jadi pernyataan si Ibnu Arabi, karena wujud makhluk, ya itu dia Allah. Nah ini pemahaman wahdatul wujud, manunggaling kaula gusti. Kalau Junaid menyatakan, lah Imam Junaid. Gak ada, beda antara makhluk dan khalik. Segala yang berwujud, bisa dia makhluk, bisa dia khalik. Kemungkinan cuma itu aja. Hah? Yang berwujud itu cuman khalik dan makhluk. Kalau wahdatul wujud, Ibnu Arabi, Hallaj dan yang lainnya berpendapat, oh enggak. Ya enggak. Sama kata mereka. Iya dan billah. Sama. Dan parahnya lagi, ya, mereka mengatakan semuanya khalik. semuanya khalik, bukan semuanya makhluk gitu ya. Kalau semuanya makhluk berarti mereka ateis. Ini lebih gila lagi, semuanya khalik. Ini merendahkan Allah. Ya, tanakus terhadap Allah. Masa nanti ada hewan yang paling hina? Itu Allah. Ya, ada tempat yang paling hina? Itu Allah. Tempat yang paling jorok? Itu Allah. Itu Allah, itu Allah, itu Allah, itu Allah. Ada Allah ada di mana-mana. Di mana-mana. Semua. Ya, dan bila ini mengerikan, mengerikan, mengerikan. Ya, ini kekufuran yang paling kufur ini. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, lebih kafir pendapat begini daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, daripada Yahudi dan Nasrani. Ini mengerikan ini. Ya. Kama qala fi ya, fama qala fi fususihi. Sebagaimana yang ia katakan di dalam kitab khususnya oleh Ibnu Arabi, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan antara khalik dan makhluk. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa min, beliau mengatakan di kitab khususnya, wa min asmaul husna al-ali, alaman. Ya. Kata Ibnu Arabi, di antara asmaul husna itu al-ali yang maha tinggi. Alaman, alaman gitu. Ya, alaman. Alanya kan ala gitu. Di atas siapa kata dia? Kata Ibnu Arabi, di antara asmaul husna al-ali yang maha tinggi. Terus di atas siapa? Nah, kata Ibnu Arabi, dia menjelaskan, wa man thamma illa huwa. Tidak ada di sana melainkan, tidak ada di sana sesuatu apapun melainkan hanya dia, hanya Allah. Ya, melainkan hanya dia. Wa an madha? Ya. Terus Ibnu Arabi bertanya lagi. Ya, dan lebih tinggi dari siapa? Dan lebih tinggi dari apa? Kata Ibnu Arabi, ya, ia menyatakan ini di fususnya, ya. Wa ma huwa illa huwa. Fa uluhu li nafsi wa huwa ainul wujuda maujudat. Kata Ibnu Arabi, ya. Ketika dia bertanya, dan lebih tinggi dari apa? Yaitu tidak ada sesuatu pun selain dia. Ini yang realnya kata Ibnu Arabi. Oleh karena itu ketinggian yang dimaksud di sinilah ketinggian bagi dirinya sendiri. Padahal ketinggian Allah atas makhluk. Nah, ini kata Ibnu Arabi, enggak, ketinggian Allah atas dirinya Allah. Ketinggian dia bagi dirinya. Ini filsafat, ya. Filsafat ini udah gendeng kayak begini. Nah, tapi barakallahu fikum, ini udah kacau ini. Jadi Ibnu Arabi menyatakan la yujad, ya. Allah wa man dunahu abada. Enggak ada tuh didapati yang di atas Allah, di bawah Allah tuh enggak ada. Kata Ibnu Arabi di kitab Al-Fusus, huwa syai'un wahid. Karena semua yang wujud ini sesuatu yang sama. Yang di atas, yang di bawah itu sama. Ya. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Nanti mereka menyatakan kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri. Orang-orang filsafat sudah mulai mereka berbicara seperti itu sejak lama bahkan. Ya, sejak lama bahkan. Iya dan billah. Kemudian, ya. Ibnu Arabi menyatakan lagi fal musamma muhdatsatun hiyal aliyatu lidatihi. Ya, wa laysat illa huwa. Ya, maka yang dinamakan, ya. Maka yang dis, yang ya apa namanya? Yang disebut dengan al-ali yang maha tinggi, kata Ibnu Arabi, ya, fal uluwu li nafsihi, maka ketinggiannya itu ya untuk diri sendiri. Huwa ainul maujudat, ya, dialah wujud dari segala sesuatu itu sendiri. Fal musamma muhdasatun hiyal aliyatu lidatihi wa laysat illa huwa, maka yang disebut dengan ya muhdasat, segala yang bersifat baru, itulah yang disebut dengan zat yang maha tinggi. Muhdatsat itu kan makhluk. Ya, tadi Al-Imam Junaid membedakan antara kidam dan muhdats. Muhdats itu makhluk, kidam itu Allah. Ya. Nah, kata Ibnu Arabi, ini ngeri ini. Ya. Wal musamma muhdatsat, yang disebut dengan muhdatsat, makhluk, hiya al-aliyatu. Itulah yang maha tinggi itu. Lidatihi, pada zatnya sendiri itu. Itu yang disebut maha tinggi itu. Ya, walisat illahu. Tidak lain itu adalah Allah itu sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ngeri ini, ha. Baik. ila an qal, sampai Ibnu Arabi ini menyatakan, ya, ini ngeri ini, luar biasa ini, ya, huwa, ya, kata Ibnu Arabi, huwa ainu ma batan, ya, huwa ainu ma batan, ya. Ibnu Arabi menyatakan, dialah, jadi dialah Allah, ma huwa batan, itulah esensi yang apa ya, esensi yang batin, dialah yang batin, artinya yang tersembunyi, dialah oleh esensi yang batin, yang tersembunyi, ya, wa huwa ainu ma dhahar, dhahara, dan dia pula Allah esensi yang nampak. Jadi yang nampak maupun yang tersembunyi semuanya adalah Allah menurut Ibnu Arabi yang sesat ini. Ya. Wa ma thamma man yarahu ghairuh. Maka tidak ada di sana sedikit pun seorang pun selain Allah yang dapat melihatnya, karena semuanya adalah Allah. Nauzubillah. Ini ngeri ini. Sesatnya. Aib. Ya. Wa ma thamma man, ya, yabtinu anhu siwahu. Ya. Dan tidak ada yang tersembunyi darinya selain dirinya sendiri. Wa huwa al-musamma Abu Sa'id al-Kharraz. Ya. Dan dialah yang dinamakan Abu Sa'id al-Kharraz. Ya. Ini yang dinamakan Abu Sa'id al-Kharraz, ya. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya minal asma al-muhdatsah. Ya. Dari nama-nama, esensi-esensi yang bersifat hudus, yang bersifat muhdatsat. Ini yang dikatakan oleh Ibn Arabi di kitabnya Al-Fusus. Ya. Taib. Jadi kata Ibn Arabi, Allah itu adalah Abu Sa'id Al-Kharraz. Nah, Abu Sa'id Al-Kharraz itu kan makhluk. Ya. Jadi kata Ibn Arabi, tidak ada perbedaan antara makhluk dan khalik. Ya. Bahkan Ibn Arabi atau pengikutnya mengatakan begini, sambil ngelihat ke bajunya. Ma fil jubbah illallah. Tidak ada yang dalam jubahku ini kecuali Allah. Kan di dalam jubah berarti siapa? Diri dia. Kan dia pakai jubah. Dia pakai jubah, dia kenakan jubah. Tidak ada yang di dalam jubah ini, ya, kecuali Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hah, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Ini ngeri ini. Parah, parah, parah, parah. Ya, kemudian fayuqalu lihada. Ya, udah sampai sini ya. Tadi belum dibaca lagi. Berikutnya, fadal dibaca. Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yuqalu lihadal mulhidi laisa min syartil mumayyizi baina syai'aini bil ilmi wal qawli ay yakuna thalithan ghairuhuma, fa inna kulla wahidin minan nasi yumayyizu baina nafsihi wa ghairihi wa laisa huwa thalithan wa laisa huwa thalithan. Ya, ini enggak apa-apa, di sini tulis thalithan, ya, thalithan. Fal 'abdu, kalau di thalithan huwanya itu domir fasl, ya, domir fasl, tapi di sini salisun berarti enggak wajib mesti menjadi domir fasl, iya, ya. Walaisa, ya, jumlah ismiyah, ya. Jadi jumlah apa ismiyah, iyalah, huwa salisun, oh, huwa salisun nanti mubtada, salisun berarti jumlah, iya, khobarin kan salisun, oh, iya, mubtada khobar, jadi khobar laisa, iya, iya, bisa aja begitu. Terus fal 'abdu ya'rifu annahu 'abdun wa yumayyizu baina nafsihi wa baina khaliqihi wal khaliqu 'azza wa jalla yumayyizu baina nafsihi wa baina makhluqatihi wa ya'lamu annahu rabbuhum wa annahum ibaduhum kama nataqa bidzalika al-qur'anu fi ghairi mawdhi'in wal istishhadu bil qur'ani 'indal mu'minina alladhina yuqirruna bihi batinan wa zahiran Wa amma ha'ula'il mulahidat al-malahidatu fayaz'umuna ma kana yaz'umuhu at-tilmisani minhum wa huwa ahdaquhum fittihadihim lamma quri'a alaihi al-fususu faqila lahu al-Qur'anu yukhalifu fususakum faqala al-Qur'anu kulluhu shirkun wa innama at-tawhidu fi kalamina faqila lahu fa idza kana al-wujudu wahidan walam kanat walima kanatil az-zawjatu halalan wal ukhtu haraman faqala al-kullu indana halalun walakin haula'i al-mahjubun qala haramun ay qalu qalu haramun faqulna haramun alaikum. Paham sini ya? Ini ngeri-ngeri ini, ngeri-ngeri. Taib. Wa yuqalu li hadzal mulhid. Maka dikatakan kepada si mulhid ini, si sesat ini, yaitu Ibnu Arabi. Kita katakan kepada mereka, kepada dia Ibnu Arabi dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapat wahdatul wujud, manunggaling kaula gusti. Ya. Kita katakan kepada mereka, laisa min syartil mumayyizi baina syai'aini bil ilmi wal qawli ay yakuna salisan ghairuhuma. Ya. Maka kita katakan tidak dipersyaratkan, ya, tidak dipersyaratkan membedakan antara dua hal, ya, untuk membedakan, tidak dipersyaratkan membedakan di antara dua hal itu, ya, tidak dipersyaratkan mesti berdasar ilmu dan wal qaul dan pernyataan, ya, dan pernyataan adanya dari pihak ketiga. Ayakuna ghairuhuma, dari selain keduanya. Ya. Enggak mesti demikian. Fa inna kulla wahidin minan nas yumayyizuna baina nafsi wa ghairihi. Karena setiap orang itu bisa membedakan antara dirinya dengan orang lain. Wa laysa huwa salisun. Ya. Sedangkan orang itu sendiri dia bisa bedain antara dirinya dan orang lain. Ya. Dan dia bukan orang yang ketiga. Dia bukan orang yang ketiga. Ya. Syudi bisa bedain antara diri dengan Nugraha. Nugraha mutazawid, saya belum. Ah, ketika Syudi memvonis dirinya, saya beda sama Nugraha. Itu ya Syudi, bukan orang ketiga. Nah, pendapatnya Ibnu Arabi kayak begitu. Ibnu Arabi dan orang-orang yang berpendapat dengan wahdatul wujud, kalau ada yang membedakan berarti itu pihak ketiga, kata dia. Ya, pihak ketiga. Enggak ada di alam ini kecuali cuman dua, cuman satu saja. Ya, semua yang berwujud cuman satu saja. Semuanya khalik. Makhluk ya wujud dari khalik. Makanya wahdatul wujud, satu wujud saja. Wujudnya Allah lagi, bukan wujud khalik lagi. Kalau mereka mengatakan wujud makhluk semuanya, ateis mereka paling mendingan kan? Ateis enggak mendingan, maksudnya enggak sampai menghinakan Allah. Tapi kalau mereka mengatakan semuanya Allah, ini luar biasa. Ya. Ya, lawazimnya tadi, semua mereka melihat, ya makanya mereka mengatakan tidaklah ketika seorang istri menjima, seorang suami menjima istrinya, pas ketika maka dia menjima Allah. Tidaklah ada seekor anjing itu melainkan Allah. Tidaklah seekor babi itu melainkan Allah. Tidaklah pendeta ada di gerejanya melainkan itu adalah Allah. Itu ucapan-ucapan mereka yang mankul terkutip, ya, wah, terkutip oleh para ulama. Tadi aja mengatakan dikutip oleh Taimiyah apa? Kata dia, ya. Dia menyatakan apa? Ma fil jubbati illallah. Tidak ada yang di dalam jubah saya ini kecuali Allah. Berarti dia menyatakan diri dia adalah Allah. Orang filsafat udah sering mengatakan diri kita adalah Tuhan diri kita sendiri. Ya, mereka mengatakan Tuhan diri kita adalah diri kita sendiri. Itu dari pemahaman ini. pemahaman ini, filsafat. Jangan suka menjadi Tuhan untuk orang lain. Tuhan, jangan suka menjadi Tuhan untuk orang lain. Karena Tuhan kita adalah diri kita sendiri. Nah, itu ucapan mereka itu. Itu ucapan mereka. Ya, ucapan itu dipinjam sama orang-orang pluralis, sama orang liberalis, sama orang yang pengen bebas. Ya, dipinjam. Itu ucapan mereka itu. Iya dan billah. Ini luar biasa ini. Ngeri banget ini. Ya. Dan yang menjangkau ya, ideologi sesat seperti ini, kalau di negeri kita, yang mereka makan bangku sekolahan filsafat. Nah, kalau yang gak makan bangku sekolahan filsafat, ya dia akan normal aja, tumbuh sebagai anak-anak biasa. Ya kan begitu? Antum pernah kepikiran gak akan ada berakidah kayak gini? Gak ada, karena antum gak makan bangku sekolahan filsafat. Coba yang sana, lihat di Bandung, tahun 2004, para mahasiswa barunya disambut oleh kakak kelasnya. Ya. Anjing hu akbar katanya. Nah, karena anjing itu mereka katakan adalah Allah. Ketika kita salahkan kepada mereka, kata mereka, kamu salah paham. Anta mahjub, terhalang. Ya, kamu terhalang dari marifat. Maksudnya anjing adalah Allah. Allah adalah anjing. Ya dan bila ini kufur ini. Ya. Sebagian lagi mengatakan selamat datang di kampus tak bertuhan, itu orang-orang YIN. Ya, namanya aja dia YIN. Ingkar Allah, ingkar Nabi. Sekarangnya jadi apa? UIN. Universitas ingkar Nabi juga. Ingkar Nabi juga. Masya Allah. Ini mengerikan, mengerikan ini. Ya, mana lagi tadi? Ya, mana lagi? Fa inna kulla wahidin minan nas yumayyizu baina nafsihi wa ghairihi wa laysa huwa salisun. Dia bukan yang ketiga. Ya. Fal abdu ya'rifu annahu abdun. Maka seorang hamba mengetahui bahwasanya dirinya hamba. Jadi enggak perlu nanya-nanya lagi ke orang, saya ini hamba apa Tuhan sih? Bodoh ini orang. Enggak, dia tahu diri dia adalah hamba. Ya. Seorang hamba dia tahu diri adalah hamba. Taib. Yumayyizu baina nafsihi wa baina khaliqihi. Dia dapat membedakan antara diri dia dengan khaliknya, penciptanya. Ya. Taib. Nah, ketika kita katakan seperti ini kepada mereka, ya. Kita katakan ketika mereka berpendapat, oh enggak, kata mereka. Oh, apa namanya? Seorang hamba itu ya. Apa namanya? Dia tahu diri dia, tapi bukan maksudnya dia tahu diri dia adalah hamba, tidak. Diri dia adalah wujud, manifestasi dari wujud Rabb-nya Allah. Ya. Ketika kita katakan hadza yukhalifu fil Qur'an, yukhalifu ma fil Qur'an. Ini menyelisih apa yang di Qur'an. Mereka akan mengatakan ini Qur'an itu syirik, kata mereka. Nah, Quran itu syirik, kata mereka. Ya, barakallahu fikum. Wal khaliqu yumayyizu baina nafsihi wa baina makhluqatihi. Ya. Al khaliq juga membedakan antara dirinya dengan para makhluknya. Makanya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia. Itu jelas itu. Ya. Allah sendiri membedakan antara dirinya yang suci dengan makhluknya. Ya. Taib. Wa ya'lamu annahu rabbuhum wa annahum ibaduhu. Ya. Ya. Dan tentu dia mengetahui bahwasanya dia adalah Rabb mereka dan mereka adalah hamba-hambanya. Ya. Kama nataqa bidzalikal Qur'anu fi ghairi maudin. Sebagaimana yang Al-Qur'an nyatakan ini di banyak tempat dan mereka mengatakan kalau begini memang di Al-Quran seperti itu, maka Al-Quran isinya kesyirikan, kata mereka. Kata mereka demikian. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri membedakan antara khalik dan makhluk. Padahal menurut madhab mereka, tidak ada perbedaan antara khalik dan makhluk. Semua alam ini adalah Allah. Tidak terbagi-bagi. Ini madhab mereka. Jadi, kalau ditanya antum, ya, aliran wahdatul wujud, ya, gimana? Nah, itu bid'ah apa? Apa kabir? Kabir. Belum tegak hujah loh. Saya Siti Jenar berpendapat menunggaling kaulah Gusti, gimana? Kabir apa enggak? Halal apa si Ibnu Arabi? Kabir enggak? Weh, antum takfiri antum. Main kafir-kafirin aja. Tapi di YouTube ada yang bela dia. Hah? Di YouTube ada yang bela Ibnu Arabi? Enggak, yang saya Siti Jenar. Saya Siti Jenar. Jadi yang orang sangka sekarang itu salah. Yang orang sangka sekarang? Iya, salah. Yang benar dia? Yang benar. Saya Siti Jenar, apa katanya? Apa dia termasuk wali yang alim? Wali alim. Saya Siti Jenar ini ditahdir oleh para wali ya. Oleh wali Songo ya. Ditahdir ya. Karena begitu punya pemahaman itu. Manunggaling kola Gusti. Baik. Mana lagi? Udah dibaca lagi belum? Ya. Kemudian mana lagi? Wal istishadu bil Qur'an indal mu'minin alladhi yukirruna bihi batinan wa zahiran. Ya. Dan juga istishhad berdasarkan bukti. Dengan bukti Al-Qur'an yang ya, indal mu'minin yang berada di tengah-tengah kaum mu'minin yang mengakui kebenarannya lahir dan batin. Ya, lahir batin. Taib. Wa amma haula'i al-malahidah. Adapun mereka orang-orang sesat itu, orang-orang mulhid itu, orang-orang ateis itu. Ya. Orang-orang sesat itu kayak itu kaum wahdatul wujud. Maka na yasumuhu at-tilbisani minhum. Ya. Mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh at-tilbisani. Ya. At-tilbisani nanti akan dijelaskan. Ya. Minhum wa huwa ahdaquhum. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Tilmisani, salah seorang minhum, salah seorang filsuf ateis, ya, yang dia adalah yang paling ahdaq. Paling ahdaq. Paling expert. Paling apa ya? Paling pintar. Paling pintar dalam keateisannya. Fitihadihim dalam akidah ihtihadiyahnya, ya, dalam keateisannya, lama kuri alaihi al-fusus, ya, tatkala kitab buku al-fususnya Ibnu Arabi yang sesat itu dibacakan di hadapan at-Tilmisani, faqilalahu, ya, maka disodorkanlah pernyataan, pertanyaan kepada, ya, at-Tilmisani, al-Quran yukhalifu qawlakum. Kata orang yang bertanya kepada Tilmisani, Al-Quran yukhalifu fususokum. Al-Quran itu menyelisihi buku fusus kalian ini, ya, buku kalian ini. Maka At-Tilmisani menjawab, faqala Al-Quranu kulluhum syirkun na'udzubillah. Al-Quran semuanya syirik. Jadi ada orang yang membantah Tilmisani, Al-Quran yukhalifu fususokum, Al-Quran ini menyelisihi itu buku khusus kebanggaan kalian. Kata Tirmizani, Quran itu semuanya adalah kesyirikan. Na'udzubillah. Ya. Hah? Taib. Namanya Al-Afif At-Tilmisani. Salah seorang tokoh wahdatul wujud. Al-Quran sebagai kesyirikan. Ya. Taib. Berarti At-Tilmisani ini kemana? Kafir. Bila Al-Quran syirik, ya ikhwah. Al-Quran kulluhu syirkun. Ya. Kemudian Tirmisani ini, yang sesat ini, ya, menyatakan, innama tauhidu fi kalamina. Yang namanya tauhid itu ada pada pendapat kami, kata dia. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Waqila lahu. Maka ditekat tanyakan lagi. Ini udah dibaca belum? Ya. ditanyakan lagi kepada Tirmizani, fa idza kana al wujud wahidan falima kanat az-zawaj az-zawjatu halalan wal ukhtu haraman. Ya. Lalu ada yang bertanya lagi kepada Tirmizani, jika wujud hanya satu, katanya wahdatul wujud, semuanya satu antara makhluk dengan Allah, katanya satu. Lalu mengapa istri dihalalkan bagi seorang suami sementara saudarinya haram untuk dijima? Katanya wahdatul wujud, harusnya sama semua tuh. Jadi ada yang mengilzam, ya, hendak membantah Tirmizani ini. Katanya sama, kok saudari Anda, Anda gak mau nidurin dia? Istri Anda kok halal Anda tiduri? Faqalu faqala, ini udah terdesak nih, udah bingung dia mau ngeles apa lagi. Maka dia mengatakan, al kullu indana halalun. Semuanya halal bagi kami. Ya, semuanya halal. Nah, lakin haulai al mahjubun. Namun mereka terlarang. Ya, terlarang semua. Apa namanya? Tercegah, terhijab gitu. Qalu haramun. Faqulna haramun alaikum. Ya. Namun semuanya terhalang, ya, qalu haramun. Semuanya terhalang untuk mengatakan apa namanya, terhalang hingga mereka mengatakan haram. Maka dari itu kami katakan haram untuk kalian. Ini apa lagi jawaban kayak gini? Jadi kata Tirmizani yang pertama ini al-kullu indana halal. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan di Ta'liq wal Bayan, di sini laisa dzanban fi hadza. Enggak ada dosa. Ya. Berarti ya, ini kata Syekh Shalih Fauzan mengenai mazhab wahdatul wujud wal hadza yastabihuna nikaha maharimihim. Oleh karena itu mereka membolehkan, menghalalkan menikahi mahram mereka sendiri. Li'anna la farqa bainal ukhti waz zaujah. Karena enggak ada perbedaan antara saudari, adik, kakak perempuan dengan istri. Ya, wal ukh hiya zaujah, wal zaujah hiya al ukh, wal ukh wal ukh wal ukh hiya huwa. Wal ukh hiya zaujah wal zaujah hiya al ukh. Hiya wa hiya gitu aja. Saudara lah istri, istri lah saudara. Jadi halal semuanya. Ini konsekuensi dari mazhab wahdatul wujud. Ini ngeri ini. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ini. Maka kelompok-kelompok sesat kayak gini ya ada aja melahirkan fikih-fikih yang nyeleneh. Jahmiyah mengatakan enggak ada iddah. Ya. Apa namanya? Tidak ada masa iddah bagi istri yang belum dijima oleh suami, kemudian diceraikan oleh suami, itu tetap memiliki masa iddah. Menurut kaum Jahmiyah. Menurut Khawarij, ya, wanita yang haid dari kemudian enggak salat, enggak puasa, wajib. Yang enggak salat wajib mengqada. Wanita yang haid, ya, ketika enggak salat wajib mengqada. Ini pendapat siapa? Khawarij. Syiah mengusaf kuf itu enggak ada. Dan Syiah lebih aneh lagi. Lebih aneh lagi, banyak fikihnya yang aneh. Salatnya apanya? Salat Jumat enggak ada. Wah, macam-macam Syiah lah. Nah, Syiah itu lebih kacau lagi. Taib barakallahu fikum. Wahada, ini dibaca? Belum. Ah, siapa yang belum tadi baca? Ah, Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa hadha ma'a kufrihi al-azimi mutanakidun zahiran, fa innal wujuda idha kana wahidan, faman al-mahjubu wa man al-hajibu. Walihada qala ba'du syuyukhihim li muridihi, man qala laka inna fil qawni siwallahi faqad kadzaba. Faqala lahu muriduhu, faman huwa alladhi yakdibu. Wa qalu li akhara hadhihi mudahirun. Faqala lahum al-mudahiru ghairu adh-dhahiri. Hadhihi madahiru. Faqala lahum al-mudahiru ghairu adh-dhahiri. am hiya huwa fa in kanat ghairaha faqad qultum bis apa ini saniyati wa in kanat iyyaha fala farqa wa qad basatna al kalama ala kashfi asrari haula'i fi mawdi'in akhara wa bayyana haqiqata qawli kulli wahidin minhum wa anna sahibal fususi yaqulu al ma'dumu shay'un wa wujudul haqqi qadin 'alayha fa yufarriqu ini qadin fa yufarriqu bainal wujudi was subuti wal mu'tazilatu al persamaan antara mu'tazilah dan wujud. Ya. Kemudian wa hadha ma'a kufrihil 'adzim mutanaqidun tanaqudan zahiran. Namun si Ibnu Arabi atau Tilmisani ini dan semua penganut agama wahdatul wujud, agama wahdatul wujud. Karena agama baru itu. Ya. Walaupun ini ma'a kufrihi al-azim, di samping kekafirannya yang sangat besar. Ya. Itu ternyata mereka itu tanakut kontradiksi dengan kontradiksi yang nyata sekali. Ya, yang nyata sekali. Ya, fa innal wujud idza kana wahidan, karena memang kalau memang semua yang berwujud itu cuma satu, ya. Paman mahjub wa manil hajib, kan kata mereka kita ini terhalang untuk mengatakan haram. Ya, terhalang aja. Artinya suatu saat akan diungkapkan gitu. Nah, kontradiksi dia. Kalau begitu siapa yang terhalang, siapa yang apa namanya? Menghalangi. Kan begitu. Siapa yang terhalang, siapa yang terhalangi. Katanya wahdatul wujud. Sama dong harusnya semua. Semuanya hajib atau semuanya mahjub. Semuanya menghalangi atau semua terhalangi. Walihada qala ba'du syuyukhihim limuridihi. Oleh karena itu sebagian syekh mereka berkata kepada para muridnya. Ya, murid-muridnya. Man qala laka inna fil qaun siwallah faqad kadaba. Ini syekh maksudnya ini syuyukhihim, syekhnya madhab wahdatul wujud. Ya, dia mewasiatkan kepada murid-muridnya, siapa kalau ada orang yang berkata kepada engkau bahwa di alam ini, di alam raya ini, di alam ini ada sesuatu selain Allah. Ada sesuatu selain Allah maksudnya apa? Adanya makhluk. Ya. Kan Ibnu Taimiyah yang dikutip juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ushul Salasa mengatakan kullu ma siwallah alam. Kalau ada yang mengatakan selain ada sesuatu yang eksis selain Allah, berarti dia berdusta. Ya, faqad kadzaba. Ya. Kemudian muridnya jawab. Ini muridnya nih. Faqala lahu muriduhu. Muridnya bertanya kepada syekhnya. Faman huwa alladhi yakdzib? Ya, kalau gitu siapa yang dusta? Siapa yang dusta? Paham gak antum sini? Ini muridnya lagi bingung kan? Kalau ada yang dusta, katanya kita wahdatul wujud. Siapa yang dusta? Kita atau dia ini? Taib. Ya, murid maksudnya tilmid. Ya. Syekh kan tadi mengatakan, inna fil qaun, ya, siapa yang mengatakan di alam raya ini ada selain Allah, dia dusta. Muridnya mengatakan, idan manil kadzib, siapa yang dusta? Ya. Maka jadilah yang dusta itu bukan yang jujur kan gitu. Nah, yang apa namanya? Ada yang dusta, ada yang jujur. Kalau begitu ada inkisam. Berarti di sini muridnya sedang mendebat syekhnya. Ya, mendebat syekhnya. Ketika syekhnya menjawab, ya, idan manil kadzib? Kalau begitu man huwa alladzi yakdzib? Ya, huwa alladzi yaqulu. Nah, yang mengatakan itu. Yang mengatakan inna fil qaun siwallah, ya, apa namanya, inna fil qaun siwallah, nah, berarti kita sama dong, kita dusta juga. Nah, mereka aja menyamakan antara ukhtun dan zaujatun, sama wahdatul wujud. Nah, kalau begitu juga dong, Ha, siapa yang dusta? Ya kita-kita juga. Ha. Taib, taib. Ya. Kemudian waqala li akhar, dan mereka berkata kepada seseorang. Ya, hadhihi madahiru. Alam ini adalah fenomena apa namanya? Madahir. Ya. Fenomena-fenomena yang ada wujudnya, yang nampak. Waqala lahum al-madahiru ghairu dhahir am hiya. Ya. Lalu orang itu, ya, jadi ini rombongan wahdatul wujud berkata kepada seseorang. Alam ini hanyalah fenomena-fenomena yang wujud. Ya, orang tadi berkata, apakah fenomena-fenomena ya yang zahir itu ghairu zahir am hiya? Lalu apakah fenomena-fenomena yang wujud itu tidak sama dengan zahir, atau dia sendiri yang zahir, yang wujud? Keder dibalikin lagi. Ya, dia mau melempar rumusan bikin pusing orang, dibalikin. Ya, dibalikin di sekarang. Fa in kanat ghairaha faqad qultum binisbah. Wa in kanat iyaha fala farqa. Kata orang tadi, satu orang ini, ya, jika tidak sama berarti kalian telah menyatakan mengira ada dua wujud. Ya, adapun jika kalian meyakini fenomena-fenomena tersebut adalah wujud, maka tidak ada bedanya dalam hal ini. Berarti ada banyak wujud. Kan mereka mengatakan alam raya ini adalah fenomena dari fenomena dari sesuatu yang berwujud. Ya, ditanya. Ya, terus yang fenomena itu yang tidak nampak, yang tidak nampak atau dia sendiri yang nampak, yang zahir atau yang bukan. Nah, dikasih soal kayak begitu, pusing-pusing dah. Saya aja pusing. Waqad dasatna, kata kemudian kata Ibnu Taimiyah. Ya, dan kami telah membahas al-kalam, pembahasan panjang lebar, membahas secara panjang lebar ala kashfi asrari haula fi maudin akhar. Ya. Yang menyingkap rahasia-rahasia mereka ini, ya, di tempat yang lain, di buku yang lain. Wa bayyana, dan kami telah menjelaskannya di situ. Haqiqata qauli kulli wahidin minhum, hakikat ya ucapan masing-masing di antara mereka. Wa anna sahibal fusus, dan bahwasanya penulis kitab Al-Fusus yaitu Ibnu Arabi yaqul, menyatakan al-ma'dum syai'un. Ya, al-ma'dumu syai'un. Al-ma'dum, ketiadaan yang enggak ada itu adalah sesuatu. Ketiadaan yang enggak ada itulah sesuatu yang ditetapkan. Wa wujudul haqqi, nah, sementara wujud, ya, al-haq, ya. Wujud al-haq, ya. Ini keder lagi nih. Ya. Fadha 'alaihi. Ya. Sementara wujud yang haq fadha 'alaihi. Ya. Sementara wujud al-haq terpancar darinya. Ya. Segala sesuatu yang ditetapkan tersebut. Ya. Sudah? Fa yufarriqu bainal wujud was-subut. Maka dibedakanlah antara wujud dan subut. Ini kata Ibnu Arabi. Ah, nanti kita lanjutkan lagi di pernyataan Ibnu Taimiyah mengenai kesamaan mazhab Mu'tazilah ini dan kaum Wahdatul Wujud. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.